dari kalangan teman terkait. Kedua, kehilangan pasangan saya putus, sudah direncanakan untuk menikah. Dan yang ketiga gara-gara hilang fokus dari dua masalah itu sampai ada nilai dari pekerjaan, jadi yang pecat tempat kerja, kerjaan bubar. Dan kalau punya apa-apa itu selama 3 hari berturut-turut kejadiannya. Karena saya memenjarakan diri kamar kos di kosan saya 3 hari 3 malam, dan gak yang mampu, gak tidur, gak makan, gak ngobrol, gak tau orang sama sekali, cuma sendiri. Tiba-tiba ya udah ngetok, ntar juga kesana sini, pikiran udah gak jelas kesana sini, saya ngetok. Dan akhirnya mikir buat udahan, udah yang mati aja. Dan saya ke apotek, tapi sebelumnya googling dulu. Namanya Ale itu. Ada orang yang mau apa? Dan udah beberapa sebelumnya dia sering cerita gitu, kata segala macam. Nah, dia kan orang bisa main sholat, bahan sholat. Yaudah tuh lalu saja main sholat, ini lupa lagi. Akhirnya sama, gimana? Itu bisa enter, di sini ada pasar pengantin. Ah, bukan orang. Tiba-tiba ada di YouTube. Ya, di bukan itu, kalau saya happy. Kayaknya itu bukan kayak gitu. Lumayan lah keriburan. Udah lama gitu, nggak gampang tidur, susah-susah gitu, tiba-tiba tidur cepat. Dia punya insomnia. Maria tahu mungkin kan? Susah tidur, kalau tidur susah bangun. Tiba-tiba pertama kali tidur di bayi itu syukur, itu pertama kali juga saya bangun buat sholat subuh tanpa alarm, tanpa dibangunin. Tiba-tiba bangun aja sendiri. Sebelumnya disuruh dulu sebelum tidur, buru dulu dulu biar enak ya, ayo juga. Jadi saya ini dari kesehatan metodenya menjaga wudhu, menjaga wudhu itu emang terbesar juara besar, menjaga wudhu. Dan pas saya itu pagi-pagi sholat subuh mulai agak ke pagi sebelum duha, ada satu teman di sana juga yang memang lagi sakit ke bertato juga di depan. Dan di kosnya pesantren saya juga sudah disukainya pesantren al-bato tapi lain turun saya pesantren saya enggak pernah ada teman yang tato satunya al-bato jadi setelah itu pas dia tiba langsung si orang itu lagi sakit dan mau sedih di apa di sana buat jaga wudhu gitu. So mau wudhu ya tesek bisa buat berdiri wudhu teh gitu kan gitu. Emang karena udah ada sudah ada aura sama sekali kuat kan. Ya saya wudhu selalu wudhu ternyata ada kemampuannya gitu. Nah pertama kali dia ritual seorang anak, mau saya disuruh dipotong langsung seorang anak yang nyuci kaki ibunya terus minum air. Itu bonus dari wudhunya dia nggak tahu kalau ini. Dari saya semua tidak terlalu menghilang nama udah nama bisa sumpah Zena. Wah ini Kalau pertama ketemu saya dengar di Nova jam 10 berarti dengan dia jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.